Mam, ya. Papa seneng deh bisa ngajak Mama makan di restoran tempat kita pacaran dulu ini loh, Ma. Emang Papa masih ingat waktu kita pacaran dulu? Itu kira-kira tahun 70-an dulu, kita kan emang di kursi ini, di meja ini loh kita duduk. Suasananya gak banyak berubah loh, Ma. Terus dulu itu ada lagu apa ya, Pa? Oh iya, kita punya lagu nostalgia. Sebentar ya, Papa mau puterin lagu buat Mama. Lagu nostalgia kita pacaran dulu, bentar ya. Biar gue ganti. Ya apa? Lagu kita kok diganti sih? Wah, gimana sih ini anak-anak muda itu ya? Ini gimana sih mereka tuh gak ngargain lagu-lagu tahun 70-an? Sebentar, biar Papa ganti lagi. Rambut tebal, kriwel-kriwel, kata orang udah kayak pudel. Tapi aku rambut kribo, ku paling retro. Celana cutbreng, lambeng-lambeng, kata orang bisa jadi spray. Tapi aku celana cutbreng, duknya pula. Senti, kata orang, awas jatuh nanti. Tapi aku, sepatu tinggi, percaya diri. Baju ketat, ngepres berat, nafas sesak, perut pun berlipat. Tapi aku, baju ketat, badanku padat.